Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyya alaihi salatu wassalam wa syaral umuri muqtathatuha fa inna kulla muqtasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalala wa inna kulla dhalalatin finar. Kita tadi sudah sampai 4 syarat ya, dari syarat-syarat jual beli. Kita sekarang masuk syarat yang kelima, halaman 39 ya. Ayyakuna maqduran ala taslimihi, ayyakdiru ala taslimihi, fayakunu kullun minal ba'i wal mushtari ala tasallumin aw taslimin mangtaqala min milkihi ila milkihi. Syarat yang kelima, ayyakuna maqduran, hendaknya barang itu mampu untuk diterima. Barang yang kita beli itu hendaknya mampu kita terima. Dan ini adalah dari pembeli dan penjual. Maksud daripada mampu diterima, mampu bisa dipindah dari pemilikan A, dari penjual kepada pembeli. Sebab kalau barang yang kita mau jual itu enggak mampu kita terima, ya percuma dong. Contoh, saya punya burung. Burung itu minggat lari. Ya wis, tak jual burungku kepada antum ya. Antum kan juga mikir lah ya, kalau kembali, kalau enggak kembali, rugi dong saya dong. Ya kan? Jelas. Ketika burung saya itu hilang, saya jual harga separuh. Kalau saya pegang, ini burung saya, tolong dibeli. Harganya 100 juta contohnya. Kalau lagi minggat, 50 juta aja. Antum pembeli kan mikir, ya kalau pas kembali dan ada di tangan saya untung 50 juta kan. Ya, kalau gak kembali, rugi dong saya dong 50 juta. Maka pembeli itu mukhatir, punya bayangan antara untung dan rugi. Ini namanya enggak dibenarkan jual beli yang semisal ini. Mafhum? Contoh ikan. Ikan di kolam. Kolam itu gede gitu kan. Kayak sungai. Ana mau jual antum ikan. Ini ikan itu. Ya antum bisa nangkap enggak? Hah? Lah, itu maknanya hendaknya barang yang antum beli itu mampu Anda pegang. Mampu Anda bisa menangkapnya, memegangnya. Kalau Anda masih mukhatir, punya bayangan antara dapat dan enggak dapat, ini enggak boleh jual beli semisal ini. Jelas? Karena jual beli yang semisal ini nanti melarinya ke judi, maisir. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Syahiduna min hadhil ayah, untuk syarat kita sesungguhnya khamr dan maisir, maisir itu judi. Dan kaidah judi itu apa? Kaidah judi adalah tinggal nunggu nasib. Kalau untung, ya bejo. Kalau enggak untung, koak, rugi Anda. Dan itu masih punya, dan itu masih kebayang. Anda memiliki bayangan antara untung dengan rugi, karena kan masih judi, nombok. Kalau antum ini pas nomornya antum, dapat duit. Kalau enggak, rugi dong. Ah, itu namanya judi. Ai annaka la ta'rif hal anta ghanimun aw gharimun. Maknanya anta itu enggak tahu apakah posisi Anda nantinya untung atau rugi. Itu masih dalam dunia maya. Mafhum? Dan itu adalah kaidah judi. Berarti jual beli ketika barang na'am masih ada, masih diprasangkai lah, masih prasangka akan kita pegang dengan tangan kita, maka itu berarti enggak diperbolehkan. Syaratnya jual beli harus bisa kepegang, mampu kita pegang itu barang. Mafhum ini? Jelas? Jelas ya? Sama aja kayak mobil kita hilang. Mobilku dicolong wong wis. Ya, anak jual ke antum. Anak jual mobil. Berapa? 10 juta aja wis. Nanti barangnya dicolong wong. Ya ntar kalau ketemu antum untung, kalau enggak benyut. Ya antum tinggal doa aja yang banyak. Ya Allah, moga-moga ketemu. Harga mobil jelas mahal. Kalau itu utuh di tangan saya, harganya 50 juta. Tapi karena dicuri sama orang, maka saya jual ke ente 10 juta. Ya kan? Lah antum masih, antum terbayang antara dapat dan gak dapat kan? Itu gak antum pegang kan mobilnya? Maka ini gak boleh. Karena itu yang namanya judi. Jelas? Ayo. Dan ini juga termasuk dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan hadis ma'ruf nahan nabiyyu alaihi salatu wassalam anil gharar. Nabi alaihi salatu wassalam melarang jual beli gharar. Gharar itu apa? Yang belum jelas. Ini termasuk gharar yang bentuknya belum jelas. Ya kalau kembali, kalau enggak kembali. Nah, dan ini juga masuk dalam kaidah kita jual beli hendaknya saling ridho, ya kan? Kalau enggak dapat, masa ana ridho? Hilang dong 10 juta dong duitku dong. Ya kan? Nah, kalau andai kata dapat, pemilik barang murah ya 10 juta ku jual ya. Tentu otomatis begitu kan? Ternyata sudah dapat mobil saya. Sudah ku jual 10 juta, tapi enggak saya jual 10 juta, enak saya kan? Nah, tentunya begitu. Maka muncul dari keridhaan itu masih susah. Masih susah. Maka dari semisal ini maka tidak diperbolehkan apa? Naam untuk masuk di dalamnya. Jual beli sekarang banyak semisal ini loh, Pak ya. Contoh. Saya jual beli gelas. Gelas ini normalnya adalah 10.000. Jelas, karena ada hadiah, siapa yang dapat kupon di sini nanti dapat sepeda motor. Maka tak naikkan menjadi 15.000. Orang kan semangat beli kan, dengan harapan dapat apa? Kupon tadi hadiah 10 sepeda motor. Ini judi. Kok mana dikatakan judi? Ya anta nggak tahu untung apa rugi kan? Antum pasti rugi. Apa ruginya? 5.000 karena harga asli berapa? 10.000. Kecuali begini. Kalau kecuali gini. Ini harga tetap 10.000. Ono hadiah, enggak hadiah, harga 10.000. Ya antum beli, mau beli enggak beli, mau dapat enggak dapat, ana enggak rugi, memang harganya 10.000. Itu gak ada masalah. Tapi kalau antum udah ngeluarkan duit, paham kan, dalam rangka meraih satu hadiah yang belum jelas, ini termasuk bagian daripada judi. Kayak main anak-anak lupa yang di, yang apa? Mainan anak-anak itu loh, beli apa itu? mutare mbok apa itu jenenge ya, pokoke ngono kan ya. Lah itu kan ganggu semangat orang-orang kan. Jadi sekian banyak itu yang paling dapat berapa? Itu jelas judi. Jelas judi itu. Ya ada rokok, ada ini banyak orang semangat kan gitu loh. Harganya berapa biasanya? 100-an ya. Dulu zaman saya 100-an ya. 100 semangat beli padahal ya dibuka kosong, dibuka kosong. Dia beli itu apa ya? Karena itu. Ini khawatir masuk dalam bab maisir judi. Nah, kemudian berkaitan dengan babul gharar, berkaitan dengan babul gharar, kita buka halaman 88 terakhir. Enggak, ini karena berkaitan dengan gharar jadi saya dahulukan aja. Baik. Berkaitan dengan babul gharar yang kita tidak tahu kondisi barangnya kan, yang dia enggak ada. Kita enggak tahu juga barangnya kayak gimana, itu kan termasuk bagian daripada gharar. Perlu difahami di sini, Pak ya. Ada memang gharar yang dimaafkan oleh syariat. Ada gharar yang itu dimaafkan oleh syariat. Fawa gharar bentuknya akad, tapi akad itu sekedar ngikut. Kaidahnya yasbutu bihi istiklalan la taba'an. Kalau bentuk gharar itu berdiri sendiri itu diharamkan, tapi kalau gharar, kalau barang tadi mengikut itu diperbolehkan. Misal contoh kayak kita jual kambing, kambing itu hamil. Hamil Pak ya. Kalau Anda beli janinnya itu gharar kan? Tak beli apa anak yang di dalam perut ibunya. Itu gharar. Antum sudah harganya 100 ribu. Antum belum tahu, ya kalau dia pas lahiran selamat, kalau enggak, ya kan? Ayo, jelaskan, ini gharar. Tapi kalau Anda beli induknya langsung, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting anak ini, yang dijanin, jangan akadnya berdiri sendiri. Tapi indaknya dia ngikut kepada induknya, enggak ada masalah. Mahfum kan? Nah, semisal Anda beli air susu yang ada di kambing perah. Kalau antum beli langsung akad air susu yang ada di sapi perah atau di kambing perah, enggak boleh. Karena antum enggak tahu berapa dapatnya. Ketika Anda mengambil itu berapa? Kan enggak tahu. Ya kalau dapat satu gelas, kalau lebih atau kurang bagaimana? Iya toh? Naam. Maka semisal itu enggak boleh, tapi kalau antum beli induknya yang dia memiliki air susu tadi enggak ada masalah. Jelas? Hadza huwa makna, makna kalam beliau begitu. Begitu pula semisal antum beli rumah. Antum beli rumah. Apakah antum tahu pondasinya? Tapi kan antum beli rumahnya kan, pondasinya kan enggak tahu. Tapi kalau antum anak beli pondasinya mungkin ya. Enggak kan? Lah itu kaidahnya, yasbutu bi istiklalan la taba'an. Kalau andai kata hal itu berdiri sendiri, maka itu diharamkan karena masuk dalam bab gharar. Tapi kalau hal itu ngikut sekedar hanya ngikut, maka itu hukumnya apa? Tidak haram. Misal contoh juga jual beli buah-buahan. Baik, mangga belum matang. Mangga belum matang. Anda beli mangganya ketika masih kentil, tahu kentil? Ayo. Kalau Anda beli mangganya karena kentilnya enggak apa-apa. Tapi enggak mungkin Anda beli mangganya mungkin karena nunggu masaknya kan? Baik. Kenapa kok enggak nunggu masaknya? Mahal. Anda beli kentilnya supaya lebih murah. Ini juga horor. Apakah Anda menjamin kentilnya dengan besarnya itu semisal itu? Enggak kan? Enggak ada jaminan. Ima anta untung, wa ima anta rugi. Di bayangan, di dunia maya. Kalau memang ternyata kondisinya enggak ada penyakit, enggak ada apa, antum untung. Tapi kalau andai kata berpenyakit dan ada angin topan, mau diapain? Maka termasuk horor. Dan ini termasuk Anda tidak mampu untuk mengambilnya dan menerimanya. Karena Anda masih menunggu masa matangnya. Mafhum? Jelas. Baik. Kemudian Anda beli singkong. Singkongnya di dalam tanah. Istilah orang Jawa nebas. Tahu nebas? Baik. Beli kacang di bawah tanah, istilah nebas. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau kaidahnya enggak boleh kan? Karena apa? Karena Anda tidak tahu ima untung ima rugi. Walihada dzahabal jumhur ila adamil jawaz, enggak boleh. Lima fi minal gharar, karena Anda enggak bisa menerima langsung. Ima Anda rugi wa ima Anda tidak rugi. Hadza pendapat yang paling kuat. Walaupun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarahimallahu taala membolehkan nebas yang demikian ini dengan dua syarat. Pembelinya harus punya pengalaman, penjualnya juga harus punya pengalaman. Orang Jawa punya pengalaman, Pak. Ambil tengah, pojok kanan kiri, sana kiri dia ambil. Oh, itu apik, berarti kabeh apik. Tapi itu enggak mesti, Pak ya, enggak mesti. Bisa-bisa juga bangkrut juga banyak. Tetap, dan itu harus kedua belah pihak yang tahu. Jangan penjualnya doang yang tahu. Pembelinya doang yang tahu. Penjualnya enggak ngerti. Setelah, ya Allah kok dapat banyak ya, aku rugi. Ngomong rugi, Pak. Makanya enggak bisa semisal itu. Enggak bisa semisal itu. Kayak nebas kacang, nebas apa lagi, Pak? Padi. Padi kan di atas, di depan. Itu juga masih belum tahu, horor juga ya. Iya. Iya kan gimana? Berapa tahun, berapa kan enggak tahu. Itu juga termasuk bagian daripada horor. Nah, hal semisal ini diperhatikan ya. Taib. Kemudian seterusnya, termasuk yang dikecualikan dalam horor adalah idza kanal ghararu yasirah. Kalau ghararnya itu sedikit. Ghararnya itu sedikit. Ya, kayak saya nyewa rumah selama sebulan. Sebulan itu memiliki dua kemungkinan kan, bisa 30, bisa 29. Ya kan? Itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Maka hal itu ijma' para ulama, enggak apa-apa. Itu termasuk, walaupun ada ghararnya kan, karena antara 29 sama 30 itu termasuk ghoror. Ya kan? Ya, itu kalau bulannya bukan bulan apa? Kalau bulan Masehi bisa apa? Bisa kelihatan, Pak ya. Kalau bulan apa? Qomariyah kan belum bisa. Kita menentukan ini 29 atau 30 kan belum bisa. Ya kan? Kalau bulan Masehi oke, tapi kalau bulan Qomariyah belum bisa lihat bulannya kan. Nah, dan ini termasuk bentuk horor juga tapi kecil. Kedua, orang yang Bapak kalau masuk hammamat apa namanya? Kamar mandi di mana? Di pas untuk qadaul hajah kencing atau kan semuanya kan 1000 atau 2000 kan? Ya. Lah, itu kan dibayar karena pemakaian air. Lah, pemakaian air masing-masing orang kan berbeda kan? Ada yang 2 cidok udah cukup, ada yang 10 cidok. Itu kan juga ada gharornya kan? Gharor Anda orang menyewakan itu kan karena sesuai dengan pemakaian air. Ya kan? Orang mandi, Anda bisa perkirakan berapa dia mandi. Ya kan? Tapi bayarnya kan sama. Ada yang perempuan, laki-laki mandinya lamaan habis sawo. Habis sawo airnya. Ada yang per laki-laki yang mandinya sebentar selesai. Ini ada gharar, tapi sedikit dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Naam. Hal ini termasuk ada toleransi gitu Pak ya, ada toleransi. Terusnya yang berapa sekarang? Yang keenam. Min syurutil bai' halaman 42. Ayyakunal mabi'u ma'luman bi ru'yatin aw sifatin. Sekarang saya tanya dulu, Pak. Sekarang udah ma'ruf kan, Pak ya? Orang bayar mancing. Kolam itu loh, Pak, mancing ikan, ya kan? Nah, gimana hukumnya, boleh apa enggak? Setiap orang masuk berapa ini bayarnya? 10 ribu ya? Iya. Nah, gimana ini, boleh apa enggak ini? Enggak boleh. Alasannya kenapa, Pak? Iya, dapat ikan atau enggak dapat ikan ya? Bagus jawabannya. Masuk dalam kaidah. Cuma yang kita tanyakan, antum masuk itu karena ikannya atau karena apa? Ini pertanyaan, sehingga ada jawabannya nanti. Boleh apa enggak? Antum masuk ke situ itu karena mancing ikannya atau karena apa? Nyewa apa? Hah? Sewa tempatnya, itu kan butuh. Jadi jangan dihukumi langsung. Kalau antum ke situ untuk apa? Ikannya, maka itu horor. Ya kalau antum dapat ikan, kalau pinter, nah, itu kan pertanyaan. Paham? Ataukah antum ke situ sekedar nyewa apa? Nyewa tempat, nyewa pancing, ya kan? Atau apa? Kalau sekedar hanya nyewa tempat dan pancing, tidak ada kaitannya dengan ikan, wah, ada jais. Mafhum kan? Ikan mesti sekedar apa? Sekedar apa? Geseneng lah, syarat lah, gitu loh. Ah, maka ini butuh dilihat dulu, dilihat dulu. Lah, kira-kira yang punya ikan, yang punya pancing itu di mana Pak niatnya Pak? Nyewa tempat untuk bersenang-senang, ya, dan ada bonusnya ikan kalau kamu dapat gitu, sekedar pemberian murni dari pemilik tambak, ya, atau memang itu podo karo jual ikan. Nah ini butuh ditanya untuk menghukumi hal haramnya, ditanya ini dulu. Nah kalau aku memang sekedar nyewa tempat supaya otak ini apa? Enggak stres lah gitu kan. Biar seneng gitu lah. Dan enggak ada tempat untuk menghilangkan stres kecuali apa? Nyewa tempat itu dengan bermain-main ikan gitu kan. Kalau memang itu tujuannya bahasa jais. Karena Anda bukan membeli ikan di situ. Paham kan? Tapi kalau Anda kata Anda masuknya itu karena ikannya, maka ini horor. Karena Anda enggak akan bisa atau enggak ada ketentuan Anda mendapatkan ikan berapa. Maka jelas horor. Atau pasti mengeluarkan uang belum mesti dapat ikan, maka ini termasuk horor. Jelas? Dan ini enggak boleh. Itu enggak? Begitu pula. Nanti kita akan sebutkan syaratnya nanti selanjutnya. Mudah banget bisa dipahami ini? Bisa punya gambaran enggak? Ya wis, digambar dulu Pak ya. Digambar dulu. Baik, syarat yang ke-6. Min syurutil bai' ayyakunal mabi'u ma'luman bi ru'yatin aw sifatin. hendaknya barang itu diketahui, diketahui. Arti diketahui dengan dua cara, melihat langsung atau disifatkan. Ingat, cara barang itu maklum, cara barang itu maklum diketahui oleh pihak pembeli atau penjual, itu cara mengetahuinya imma biru ya, dilihat langsung dengan matanya, paham kan Pak ya? Atau diketahui dengan apa? Sifatnya. Ah, ini poin yang penting. Sebab kalau barang yang kita mau beli, kita enggak tahu lah bendanya dengan mata kita, walau kita enggak tahu sifat kita, sifatnya, sifat barang itu, ya masuk horor dong. Masuk horor. Masuk horor. Jelas? Kayak contoh, anak punya mobil. Mobil. Beli apa enggak? Merek apa? Avanza. Tahun piro? 2016. Balam betul belum keluar kan? Tahun 2013. Anda ya oke. Kira regani. Enggak boleh. Anda harus lihat dulu. Ima barangnya Anda lihat atau sifatnya. Paham? Nah, maka kalau Anda disifatkan barang yang Anda mau jual, ternyata antara sifat dengan kenyataan itu enggak benar, maka nanti di sini ada khiyar syarat. Anda kasih syarat. Oke, sifat Anda pegang. Tapi kalau enggak sesuai dengan kenyataan gimana? Atau langsung pakai khiyar syarat, tak kembalikan. Oke, udah, kembalikan. Jelas? Itu namanya khiyar syarat. Maka dalam bab ini juga boleh orang itu jual beli di mana? Di internet. Artinya dia memaparkan sifat barang yang mau dia jual, sifatnya begini begini begini. Tapi ini harus diikat dengan khiyar syarat. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Anda sifatkan, harus kembali. Ada mafi muskilah, enggak ada masalah. Atau jual beli dengan contoh, sama saja kan? Antum masuk toko keramik, dipamerkan di situ semuanya, enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan? Anak pengin toko 100 dus. Ya enggak mungkin antum apa? Pamerkan itu enggak, antum kasih contoh, kayak gini loh contohnya. Nah, maka ini kan apa? Istilah Syekh Ibnu Utsaimin, na'am itu al-bai' bin namuza. Namuza itu adalah dengan contoh, ada muskilah, enggak ada masalah. Karena itu adalah maklum bisifat, maklum dengan sifatnya. Tapi itu nanti harus diikat dengan khiyaru syarat. Dengan khiyaru asyarat. Nanti syaratnya kalau cocok dengan semisal ini oke, okay. Kalau enggak cocok tak kembalikan. Itu namanya khiyar, ada pilihan sesuai dengan syarat yang telah diucapkan di awal. Jelas? Mafhum ini Pak ya? Jelas ini kan? Itulah 6 syarat. Anak bilang 7 tadi ya? Ya. 7 ya. Berarti berapa sekarang? 6 ya. Loh, yang satu mana kok enggak ada? Hah? Yang satu mana ini? Atau digabung jadi 2. Ada digabung ini kayaknya. Sita. Taib. Enggak ada ya. Berapa semuanya itu? 6 kah? Iya. Di awal kita bilang 7 kan? Iya, hilang satu. Tapi hilangnya nanti malam. Cari dulu. Nah, Mbak ya. Tapi jadi kesimpulannya, Itulah 6 syarat yang saya sebutkan terlebih dahulu ya. 6 syarat yang saya sebutkan terlebih dahulu. Lah mohon dipahami 6 syarat itu. Apapun bentuk syarat, kalau syarat ini, dan ini kaidah, kalau 6 syarat ini antum paham, maka antum akan bisa mengatakan apakah jual beli ini sah ataukah jual beli ini tidak sah. Itu bisa dengan cara ini. Udah, dengan 6 syarat ini antum bisa menghukumi semisal itu. Taip. Ana akan berikan beberapa contoh. Ada yang namanya jual beli habalah habalah. Halaman 93. Ini praktik sekarang. Habalah habalah. Habalah habalah adalah bentuk suruhnya begini. Uang dulu. Uang dulu Pak, uang dulu. Barangnya adalah anak yang lahir. Dari kambing, sapi, atau unta. Ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak ini? Enggak boleh kan? Kenapa enggak boleh? Karena gharar kan? Gharar. Makanya Nabi SAW melarang baik habal-habala. Atau kambing ini tak beli anaknya, kemudian anaknya, anaknya, anaknya, sampai 5 anak. Ini harganya 10 juta. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Ya kalau hamil, kalau enggak hamil, mana duitnya? Itu juga habalah, habalah. Dilarang oleh Rasulullah alaihi wasallam. Bai'ul mulamasa wal munabadha. Bentuk bai'ul mulamasa wal munabadha. Apa itu mulamasa wal munabadha? Perhatikan, Pak. Kaidah tadi, anak kasihkan contoh biar mudah. Saya punya toko baju. Saya tak tulisi siapa yang megang barang yang ada di dalam harus dibeli. Enggak boleh dilihat, enggak boleh. Benar apa salah ini? Kenapa salah? Hah? Iya dapat gharar kan? Ya kalau antum beli pas apa? Megang pas apa? Pas kecil gimana? Pas lubang sobek gimana? Enggak bisa kan? Itu juga dilarang. Harusnya beli barang dilihat dulu, dibolak-balik ini gimana-gimana, kata ridho kan, muncul ridho. Baik. Munabadha, anak lempar baju. Red. Barang yang saya lempar begitu banyaknya, kalau satu mengenai Anda, harus Anda beli. Ya kalau pas mengenai cilik dan perempuan baju ini untuk apa ini? Atau iya, ya lucu kan Pak? Itu jenisnya munabadha, diharamkan oleh syariat. Jual beli semisal terjadi gharar. Terjadi gharar dan juga enggak ana lihat gimana barangnya. Gimana barangnya kan enggak ana lihat gimana barangnya. Maka ini juga terjadi apa? Munabadha. Termasuk jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di waktu malam dimatikan lampunya. Pokoknya antum ngambil apa saja, ngambil apa saja, antum datang ke kasir, semua harganya 10.000. Malam hari lagi. Masa apa ini? Gharar, enggak diperbolehkan oleh syariat. Enggak diperbolehkan oleh syariat. Jelas, Pak? Itulah sebagian bentuk dan antum bisa praktikkan dengan kaidah 6 tadi yang Anda sebutkan, maka Anda akan bisa mengetahui apakah gaya jual beli yang demikian gharar ataukah tidak. Contoh jual beli yang lain. Saya punya produk. Punya produk. Kemudian biasa Pak, yang istilah sekarang apa? Kalau saya punya anak buah, nanti kan dia dapat apa? L apa? MLM. Ya. Ya itu. Atau bisa hukumi dengan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Orang masuk dalam jaringan MLM ini, apa yang dia cari? adalah dapat orang. Ya toh? Sehingga dia beli produk ini sebenarnya enggak pengin beli produknya. Enggak pengin beli produknya, enggak mau beli. Tapi dia pengin dapat apa? Dapat orang. Antum hukumnya boleh apa enggak ini? Gharar. Iya kok dapat orang, kok enggak dapat? Nah, maksudnya sini, Pak. Jadi, kaidah tadi coba direnungkan. Anda kalau paham kaidah tadi, insyaallah gaya macam jual beli model sekarang, antum bisa menghukuminya insyaallah. Nah, kayak tadi antum pikir-pikir, iya, ya, anak enggak pengin beli produknya, memang entah produk apa, cuma anak pengin cari apa? Cari orang. Lah, ini kan termasuk apa? Bagian daripada gharar yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ada gharar. Iya, kalau dapat kan enggak dapat. Ini termasuk satu poin, Pak. Wailah, banyak poin yang masuk di dalamnya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalamnya. Haramkan di dalamnya. Nah, ini maghrib jam berapa? Jam 6 kurang setengah 6 kan? Hah? 6 kurang seperempat. Baik, jual ikan di dalam air gimana, Pak? Yakin gharar? Langsung dihukumi gharar? Hah? Gimana? Bagus, tapi kurang sedikit. Harus diikat, ya bisa mudah ditangkap. Nah kalau gede segini, nampak itu kan? Nah kalau lari ke sana gimana? Ya nggak bisa. Cara Anda mendapatkan harus penting juga di situ. Antum udah benar, cuma satu poin. Anda bisa nggak menangkapnya? Kalau Anda kata segini, oke kan? Ya kan? Kalau segini nggak apa-apa karena Anda mudah bisa menangkap kan? Tapi kalau segini, gimana cara nangkapnya antum? Nah, antum ditambahi harus. Jadi enggak bisa secara mutlak jual beli ikan dalam air antum hukumi gharar. Belum bisa langsung mutlak. Antum perinci dong. Ya kan? Antum perinci. Antum beri perinci. Jelas, Pak ya? Nah. Taib, kalau sudah paham insya Allah Anda akan bahas selanjutnya berkaitan dengan, mungkin ada waktu sedikit, Anda akan bahas sedikit tentang apa, tentang opa bekam. Jadi sekarang kita bukan bahas kerjaan bekam, tapi yang kita bahas apa? Opahi bekam. Opa, hasil opa dari bekam, itu hukumi apa? Mafhum ini, Pak ya? Nanti jangan datang-datang bekam hukumi haram. Wah, mari-mari. Baik. Di sana ada hadis. Masalah ini kami paparkan dulu karena memang ada dua hadis atau beberapa hadis yang zahirnya saling bertabrakan. Karena zahirnya saling bertabrakan, maka muncul iskal. Fawa hadis halaman 31, Pak. Rafi ibn Khudaij. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, kasbul hajjami khabithun. Hasil bekam itu khabith, busuk. Syarrul kasbi huwa kasbul hajjami. Sejelek-jelek kerjaan adalah kerjaan itu tukang bekam. Makanya kalau dalam fuqaha apa ya? Fuqaha ketika bahas tentang sekufu, di dalam Islam kan ada bab kafaah. Apakah disyariatkan kita menikah harus sekufu? Jadi kalau wanitanya itu memiliki kedudukan nasabnya ya laki-lakine ya apakah juga apa namanya? Kedudukan nasabnya. Kalau wanita itu mau mahasiswa, mahasiswi S5 ya paling tidak suaminya juga S5 gitu kan? Ya, sampai S lilin kan? Jadi apakah semisal itu? Ya, itu adalah sekufu. Ya, dijelaskan di situ, Pak. Ternyata kerjaan yang paling welek, paling rendahan itu tukang bekam. Yang paling rendah itu tukang bekam. Tapi sekarang bekam itu mulia, Pak yo. Salafi kan terkenalnya kan bekam, Pak yo. itu kalau secara gitu. Ini intinya Rasul alaihi salatu wasalam menamai kerja atau hasil kerja ya dari bekam dinamai khabithun jelek, busuk ya. Terus Nabi alaihi salatu wasalam menamai sejelek-jelek hasil adalah hasil dari bekam. Nah, hadis ini menuntut bahwasanya hasil bekam itu enggak baiklah kan gitu. Ya kan? Kemudian di sana ada hadis yang lain dari hadis Mukhayyisah ingda Tirmidzi annahu istadzana an-nabiy alaihi salatu wasalam, bahwasanya Mukhayyisah minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam fi ijaratil hajjam untuk ngasih opak ke tukang bekam, fanahahu anha, Nabi melarang. Falam yazal yas'aluhu wa yasta'dhinuhu. Falam yazal, Nabi selalu. Si Mukhayyisah selalu yas'aluhu, bertanya kepada Nabi. Wa yasta'dhinuhu, dan meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai-sampai jawabannya Nabi, i'lifu dhahikaka wa at'imhu raqiqaka. Hasil bekamiku kasihkan kepada hewanmu dan kasih makan kepada budakmu. Jangan kamu makan kayak nawedusmu lu. Kalau andai kata hasil bekam dapat 100 juta gitu ya, mbuh 100 juta sama napakno lah, kayak nawedusmu. Nah, dan kasihkan ke budakmu, jangan kamu makan. Hadis ini jelas-jelas apa? Tidak membolehkan makan dari hasil bekam. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan kasihkan ke binatangmu, ternakmu atau ke budakmu. Sampai segitu Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, di pihak lain Nabi alaihi salatu wasallam juga, hadis Anas, nah, pernah bisa'aini min ta'amin, ngasih opah kepada Abu Thaibah yang membekamnya itu dikasih 2 sok dari makanan opai. Oh, berarti boleh dong Nabi, kalau anda kata haram, ngapain Nabi apa? Ngasih 2 sok makanan ke dia. Oh, ini piye iki? Nah, dan kemudian juga Nabi alaihi salatu wasalam dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nam anna Rasul alaihi salatu wasalam ihtajama, adalah Rasul alaihi salatu wasalam adalah berbekam, wa ata al hajjama ajrahu, dan Nabi alaihi salatu wasalam memberikan opah kepada tukang bekam itu. Kemudian di sana ada lagi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul alaihi salatu wasallam yahtajimu, berbekam, wala yadlimu ahadan ajrau, dan Nabi tidak pernah mendzalimi terhadap seorang pun dalam masalah upah. Hadis-hadis ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wasalam ngasih obah kepada si tukang begam, dan hadis yang lain menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan jelas sekali itu apa namanya? Tukang begam, dan jangan dimakanlah hasil begam itu sendiri. Maka dua hadis ini terjadi apa? Pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Lah ini bagaimana cara memahami adilah-adilah yang ada ini tentang masalah bekam, dan ini juga bagian daripada poin yang penting. Insya Allah kami akan sampaikan setelah maghrib, insya Allah. Bagaimana jual beli harga cas dan dicicil berbeda? Misal beli harga 100 ribu kalau dibayar dua kali 100 ribu, dan bagaimana memang jika pembeli tidak mampu membayarnya? Cash. Berarti ini adalah jual beli apa negeri? Kredit. Ini sudah tak terangkan tadi ya. Pak Ustadz, maaf nanya, ketika suami meninggal, ada temannya bilang suami pernah pinjam uang katanya untuk menambah pembelian kendaraan. Padahal waktu beli kendaraan saya tahu persis uang itu dari penjual kendaraan yang lama dan ditambah uang yang ada pada tabungan suami. Tidak ada saksi, tidak ada kwitansi, apa yang harus saya perbuat? Enggak usah dibayar. Enggak usah dibayar. Kaidah asal al-muddai al-bayinah wa alal munkir al-yamin. Yang mendakwakan kaidah asal, hukum asal, manusia itu enggak punya utang kepada siapapun. Al-asal bara'atu dhimma, lepas tanggungan. Itu kaidah asal. Barang siapa yang mendakwakan Anda punya hutang, alai dalil, mana buktinya? Dan itu kalau dibawa ke mana? Ke Pak Hakim, Anda menang. Itu pasti secara kaidah, kecuali Pak Indro tidak ngerti, Pak Yo. Nah, kalau dia tidak mendatangkan saksi dan bukti, pasti Anda menang secara kaidah. Maka apa yang Anda buat? Yo enggak di, yo enggak diapa-apain, mau diapain? Buktinya mana? Saksinya mana? Kalau andai kata suami saya itu hutang, kan itu hukum asal, suami saya enggak hutang. Itu kaidah asal. Jadi orang mau gini enggak iso, kaidah asal. Kaidah asal. Kalau orang berpegang dengan kaidah enak, ini kaidahnya. Asal, al-asal manusia enggak punya hutang. Kalau dia punya hutang, mana buktinya? Sudah jelas? Member itu apa? Yang tidak memiliki member tidak mendapatkan diskon. Bagaimana hukumnya membeli kartu member itu? Member itu kartu diskon tuh ya? Anggota. Dari poin-poin yang di atas, kira-kira masuk mana? Hah? Dari 6 syarat yang kita sebutkan, masuk mana ini? Horor, lu kok bisa horor, Pak? Siapa bilang horor, ayo. Lu kok bisa gitu? Lu gak tahu salah sampean, Pak. Tapi kan jelas dia Pak, dia akan dapat diskon. Si. Pensifatan member itu gimana sih? Sifatkan dulu syarat-syaratnya, gimana kondisinya member itu gimana? Kalau antum sudah tahu ini, kalau antum beli di supermarket, ya nanti kalau antum berikan ini membernya dapat diskon. Atau diskon itu memang gak setiap saat dan gak setiap waktu begitu. Lah antum tahu itu gak setiap saat. Sudah tahu itu. Nah kalau antum sudah tahu, kenapa beli? Lah makanya saya terangkan dulu member ini, baru saya bisa jawab secara apa kaidahnya tadi. Insya Allah setelah setelah apa? Setelah maghrib. Subhanakallah wa bihamdik, syadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muqtatatuha fa inna kulla muqtasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finar. Sampailah kita pada pembahasan tentang opah. Opah itu bagian daripada jual beli. Opah dari hasil bekam, apakah hukumnya boleh ataukah tidak boleh? Kami sebutkan dua dalil yang dohirnya bertentangan. Ada sebagian hadis naam mengharamkannya hasil bekam itu sendiri, dan sebagian hadis yang lainnya membolehkan apa? Bekam itu sendiri. Ada beberapa pendapat, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat dari 4 pendapat ini, dan ini sesuai dengan kaidah usul fikih, dia adalah pendapat jumhur ahli ilm. Apa itu? Bahwa asal larangan itu berfaedah haram, jelas gak ada iskal. Dan itu tetap kita jalankan berfaedah haram selama tidak ada pemaling. Ketika ada pemaling berupa perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, maka haram tadi turun menjadi makruh. Semisal larangan minum dengan berdiri, ya kan? Fa di sana ada perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, dan sampai Ali mengatakan ra'aitun Nabi alaihi salatu wasalam yasrubu qa'ima, minum dengan berdiri, maka perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam memalingkan apa? Dari haram menjadi makruh. Dan ini adalah kaidah yang paling kuat, disepakati oleh para ulama kaidah ini, dan ini yang dijalankan. Maka kalau begitu, menerima uang bekam, hasil bekam sebagaimana pendapat jumhur, dan ini adalah mengkompromikan antara dua dalil, antara perkataan Nabi alaihi salatu wasalam dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, maka itu berfaedah makruh. Jangan dikatakan qaulun Nabi alaihi salatu wasalam itu untuk umatnya, dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam adalah untuk Nabi alaihi salatu wasalam, ini adalah dalil alaih. Karena qaulullah azza wajal laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh ada pada Rasulullah tauladan yang bagus. Fa kalimat tauladan mencakup perbuatan Nabi dan mencakup perkataan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka asal yang dikerjakan Nabi untuk Nabi dan juga untuk umatnya, sebagaimana perbuatan Nabi dan perkataan Nabi adalah untuk Nabi dan untuk umat-umatnya. Maka kaidah yang menjelaskan qaul perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan, ini laisa ala itlaq, dan tetap pendapat yang paling kuat adalah mengkompromikan asalnya larangan, datang pemaling menjadi makruh. Nah, ini poin yang harus dipahami, Pak ya. Taib, seterusnya. Berkaitan dengan kaidah yang kita bahas tadi, ana akan ajukan sebuah jual beli air mani untuk binatang jantan. Terjadi kan Pak ini? Ya, istilah mereka kasbul fahl. Kasbul fahl. Jadi ada pejantan ya yang nanti kita sewa, kita beli air maninya, terus kita suruh apa? Nikahkan ke betina kita. Karena pejantannya masya Allah jago, bagus gitu kan. Nanti kita nikahkan. Ah, gimana jual beli gini, Pak? Hah? Boleh apa enggak? Hah? Boleh. Yakin boleh. Kok bisa, Pak? Itu kan hewan. Iya. Yang kita bahas bukan hewannya, Pak. Air maninya sekarang. Secara kaidah gimana? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Enggak boleh dong. Taib. Kenapa? Satu. Apakah anda tahu ukuran mani yang masuk ke dalam duburnya wanita? Duburnya apa? Duburnya betina. Nah, apakah anda tahu kualitas ini nanti yang jadi anak? Horor kan? Masih belum jelas. Iya kan? Dia kan disuruh nikah. Ayo, jantan, nikah. Ya kalau dia mau nikah, kalau gak mau nikah. Hah? Atau bahasanya, kalau sudah masuk baru apa? Baru bayar gitu ya. Anda tahu apakah itu masuk atau keluar air maninya? Iya kan? Kan masih horor semuanya itu. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang, nahan nabiyyu alaihi salatu wassalam an kasbil fahl. Nabi alaihi salatu wassalam melarang usaha jual air maninya pejantan. Limana dilarang? Karena fi gharar. Karena fi gharar. Tapi sekarang pintar sekarang. Sekarang caranya disuntik ya. Diambil dulu apa? Hah? Air maninya gitu ya, nanti disuntikkan. Apakah ini diperbolehkan? Atau masuk dalam babul ghoror? Jawabannya, kadar air maninya tahu antum kan? Segini, dan ini pasti masuk kan gitu kan? Loh, mana di sisi larangnya mana? Terlihat, nyata, dan seterusnya. Apa yang jadi ghorornya? Jadi atau enggak ya? Ya untung-untungan lah. Untung-untungan itu yang namanya maisir. Ya namanya judi kan kalau untung ya bejo, kalau enggak untung ya antum nasib lah, takdir lah gitu. Gimana jawabannya? Ya enggak lah, KB ya takdir. Tapi kan kita harus udah masuk neng akal lah gitu kan. Itu kan ya hal yang demikian itu hal yang butuh diperhatikan ya. Baik. Kemudian selanjutnya, kita akan bahas jual beli patung. Jual beli patung. Kalau antum ditanya jual beli patung, itu boleh apa enggak? Kaidahnya kan apa? Syaratnya jual beli harus apa? Mubah kan gitu kan? Jadi anda kalau menghukumi enggak boleh atau boleh, antum melihat dulu barang ini diharamkan atau tidak, gitu kan? Cara mainnya gitu ya. Kita sebutkan dulu. Di sana ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasul alaihi salatu wasalam berkata, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli apa? Babi, dan jual beli patung. Dalam hadis ini jelas Nabi alaihi salatu wasalam melarang jual beli apa? Patung. Kemudian Kalau Rasul alaihi salatu wasalam melarang jual beli patung, berarti harganya juga haram. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, innallah idza harrama syai'a harrama tsamana. Rasul alaihi salatu wasalam, apabila mengharamkan suatu benda, maka Allah juga mengharamkan apa? Harganya, uangnya. Jadi kalau perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harganya pun Allah haramkan. Harganya pun Allah haramkan. Mafhum insyaallah. Jadi kalau kita patung itu adalah hal yang Allah haramkan, berarti makan dari harga atau uang dari harga itu juga hukumnya apa? Haram. Kemudian Ibnu Qayyim rahimallahu taala, perhatikan di sini, ana akan baca karena penting sekali. Wa amma tahrimu, halaman 67. Wa amma tahrimu bai'il asnam, adapun haramnya jual beli patung. Fa yustafadu minhu, maka bisa diambil faedah dari haramnya tadi adalah tahrimu bai'i kulli alatin, haramnya jual beli setiap alat. Muttakhadhatin lisyirki ala ayyi wajhin kanat, alat yang dijadikan kesyirikan bagaimanapun bentuk keadaannya. Jadi Ibnu Qayyim mengambil satu istinbat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan patung, maka diambil dari larangan ini Allah Subhanahu wa taala berarti mengharamkan setiap alat yang alat ini dijadikan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk apa saja, baik itu kanat sonaman au wathanan au saliban, sama saja apakah itu patung atau salib, awil kutuba al mustamila, atau kitab-kitab yang terkandung ala syirki wa ibadati ghairillah, kitab-kitab yang mengandung kesyirikan dan mengandung beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak hanya patung saja, kitab-kitab yang memuat kesyirikan kepada Allah dan mengandung kekufuran kepada Allah itu juga dihukumi haram, la yajuz, tidak boleh. Jadi kalau anda kata ada jual beli ya, kitab sihir Pak ya, ada kan Pak ya? Ya, kitab apa itu? Mujarobat ya. Kok haram hukumnya itu? Apalagi kitab yang menyingkap hari Pak ya. Menyingkap hari apa itu, hari gak enak, hari apa? Itu kan ada kitabnya semuanya Pak. Yang intinya mengarah ke arah sana, mengarah ke arah itu semuanya la yajuz, tidak diperbolehkan. Dasarnya apa? Adalah kembali ke patung. Patung itu kan disembah, dijadikan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian setelah itu fatwa halaman 68, ana baca dulu karena ini penting sekali. La yajuzu lil muslim, berkata fatwa lajna da'imah, la yajuzu lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim, enggak boleh lapo ayyabiyah kan, kalau bahasa Jawa ini kan anu, la yajuzu, tidak boleh lil muslim, kanggone wong muslim. Opo, opo, ikut fa'il. Opo, ayyabi'a, jual beli. At-tamathila, ing, maful be. Ing tamathila, apa tamathila? Patung-patung. Au yattajiro, fiya, atau memperdagangkan, fiya, pada patung-patung. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Lima tabata, karena telah tetap fil ahadisi sahiha, dari hadis-hadis yang sahih, ming tahrimi taswiri dawatil arwah, haramnya menggambar yang memiliki ruh. Jadi nggawe patung iku padha ka. Patung itu kan gambar jenis manusia kan Pak ya, hewan atau yang lain kan, yang itu dia memiliki ruh. Maka ini enggak boleh dijual belikan karena dia, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menggambar apa? Yang memiliki ruh, yang bernyawa, baik itu hewan maupun manusia. Makanya enggak boleh dijual belikan. Wa iqamatit tamatsil mutlaqa wal ibqa'i 'alaiha, dan membikin patung-patung, menegakkan patung-patung secara mutlak, dan membiarkan ada patung-patung secara mutlak, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Fala syakka, maka enggak ragu lagi, anna bahwasanya fil ittijari fiha, memperdagangkan fiha pada patung-patung itu, termasuk tarwijan laha, melariskan hal ini akan dijadikan sesembahan selain Allah, wa i'anatan ala taswiriha, dan membantu untuk menggambarnya. Jadi kalau kita bolehkan Pak jual beli itu, oh membantu orang semangat, ayo bikin apa? Bikin patung-patung itu sebanyak-banyaknya, saling menguntungkan. Kalau diharamkan enggak boleh dijual belikan, gimana? Mampuslah dia, ngapain bikin-bikin banyak-banyak, enggak ada yang beli kan? Dia mikirlah. Maka itu bentuknya. Coba kalau enggak dibeli, aman kan? Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian seterusnya, wa iqamatut tamatsili bil buyuti wa nadi wa nawadi wa nahwiya. Maka bisa menegakkan patung-patung di rumah-rumah atau di tempat-tempat yang lainnya, itu enggak boleh semisal itu. Maka fa idza kana dzalika muharrama, maka apabila hal ini hukumnya haram, tentunya usaha yang demikian ini juga hukumnya haram, dan jual beli juga ini hukumnya haram. Wa hasil ikhwanana barakallahu fikum, hal ini tidak diperbolehkan oleh syariat. Sampai terakhir beliau mengatakan, naam, waqad sadarat fatwa, dan telah muncul satu fatwa dari kami, tahrimi dawatil arwahi mutlaqah sawa'un mujassama wa ghairul mujassama, haramnya menggambar yang bernyawa, baik itu mujassam patung atau tidak mujassam seperti foto atau yang lainnya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ikhwanana barakallahu fikum, ya ini adalah yang Allah haramkan, baik masalah foto atau yang lainnya, maka kerja di foto atau yang lainnya, menurut sebagian fatwa para ulama itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram, karena dalilnya itu mencakup secara keseluruhan. La'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambarkan. Menggambar itu baik menggambar dengan tangan foto atau mujassama, semuanya dihukumi haram oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jual beli ini semuanya hukumnya haram. 6. Baik. Kemudian berkaitan dengan majalah atau surat kabar, yang itu ada gambarnya toh, apakah jual beli surat kabar itu juga enggak boleh? Koran-koran itu gimana hukumnya? Hah? Gimana hukumnya? Boleh? Enggak boleh. Jual koran enggak boleh. Surat-surat kabar. Hah? Boleh Pak ya? Boleh Pak ya. Kok bisa boleh Pak? Pengetahuan alam Pak ya, pengetahuan fikul waqi ini itu. Terus gambarnya piye Pak? Oh gitu Pak ya. Kalau enggak itu enggak paham Pak ya. Oh gitu Pak ya. Kalau tanpa gambar berarti enggak. Untuk memahami aja Pak ya. Ayo Pak. Jadi begini Pak ya. Syekh Jibrin Hafizhahullah Ta'ala pernah ditanya. Jadi intian ini harus dibedakan ya. Karena ma min barang itu pasti ada gambarnya. Kalau antum haramkan surat kabar yang itu ada gambarnya, gimana sabun yang itu ada gambarnya? Ya tak? Sabun ada gambarnya enggak? Sampo ada gambarnya? Rinsu ada gambarnya? Terus piye? Terus piye? Dihancurkan. Masya Allah. Ini kaidah yang harus kita pahami Pak ya. Ada barang yang itu tujuan pokok, dan ada barang yang itu bukan tujuan pokok. Ini jawabannya Syekh Jibrin. Kalau barang itu tujuan pokok dan dia adalah gambar, maka ini hukumnya haram. Kalau tujuan pokok adalah sabunnya dan gambar itu mengikut dan itu bukan tujuan pokok, maka itu enggak apa-apa. Mafhum? Jelas? Sebab anak enggak beli gambar, tapi beli apa? Sampo-nya dan sabunnya. Berarti kan ini beda dengan gambar yang kita, yang itu zatnya gambar, kayak gambar apa? Yang kita zatnya gambar itu kita beli. Beda dengan barang kita beli, bukan beli gambar tapi beli apa? Sampo-nya atau sabunnya atau brengnya atau yang lain. Saya bukan beli gambarnya dong, tapi beli ininya. Tapi kebetulan orang itu bikin ada gambarnya, maka ini enggak ada masalah Pak ya. Jadi jangan dihukumi haram kabilan fiilan gitu. Mobilnya, mobil ada gambarnya apa? Beli mobil ada gambarnya enggak, Pak? Ono nang anu itu Pak, apa? Pemandu itu ono gambare ayo. Enggak oleh lah. Sepeda motor barang tak oleh lah. Itu mohon difahami hal yang semisal ini. Nah. Baik. Terus kemudian kemudian tentang jual beli boneka. Piye Pak jual beli boneka? Boleh apa rai? Boneka, boneka. Boleh Pak. Boleh ora? Nang ka oleh ku piye? Haram ono. Dalil ndi Pak? Gambar ya. Itu makhluk hidup ya. Jadi jenengan bilang tadi boneka itu ora oleh. Soale makhluk hidup. Dalil tentang itu nanti kita disuruh niupkan ruh di mana, Pak? Ya kan? Piye? Allah melarat orang-orang yang menggambarnya, malaikat gak masuk kalau itu ada gambarnya rumahnya toh? Wah, ini nanti piye iki nanti? Ah, iki gimana tentang golek semisal ini? Banyak fatwa kayak Syekh Ibnu Taimin, kayak yang lain Pak, golek yang menyerupai manusia yang itu berbentuk dari plastik atau yang lainnya itu hukumnya haram, itu jelas. Cuma yang kita akan pecahkan di sini sebuah hadis yang ini dibikin sandaran mereka boleh membikin golekan ataukah membeli golekan. Ini harus kita pecahkan hadis ini. Fawa hadis Rabi bintu Muawid. Arsalan Nabiyyu alaihi salatu wassalam ghudata asyura'a ila qural ansari. Nabi alaihi salatu wassalam, halaman 70. Nabi alaihi salatu wassalam arsala mengirim orang ghudata asyura'a di waktu pagi di bulan Asyura. Tanggal berapa Asyura? 10 Muharram. Ila Qural Ansor dikirim ke desa-desa dari kota Ansor. Isi kiriman itu berbunyi, man asbaha muftiran fal yutimma baqiyata yaumihi wa man asbaka shaiman fal yasum. Barang siapa yang di waktu pagi ini sudah makan, maka hendaknya dia sempurnakan sisa harinya untuk berpuasa. Dan barang siapa yang sudah, yang belum makan, maka hendaknya dia berpuasa. Karena mendadak waktunya pemberian, waktu pensyariatkan puasa 10 Muharram itu terlambat waktu kabarnya. Maka waktu pagi itu siapa yang sudah makan, ya udah tutup ya, dan langsung puasa. Dan yang belum makan langsung puasa. Fakunna qalat Rubai', berkata Rubai', Rubai' ibnu Muawiyah ya, fakunna nasumuhu, kami ya puasa, wa nusawwimu sibyanana, dan kita membikin puasa anak-anak kecil dari kami. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, dan kami jadikan lahum untuk anak-anak kecil mainan dari ihin. Alif lam ain ha nun, ini dipahami oleh sebagian orang al-ihin itu golean. Jadi kalau anak-anak kami itu nangis, tak kasih main golean. Nah, setelah golean itu kita bikin main, mereka diam. Begitu kalau nangis lagi, kita bikin mainan lagi sampai waktu maghrib. Naam. Walhasil barakallahu fikum, intinya dijelaskan oleh juga oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dari hadis ini, beliau mengatakan wala yahillu bai'us suwari illa lilabis subaya faqat, tidaklah halal jual beli gambar kecuali gambar ini untuk mainan anak-anak kecil saja. Berarti Ibnu Hazm mengatakan apa? Enggak boleh jual beli gambar, apapun bentuk gambar, kecuali gambar ini apa? Untuk mainan anak kecil. Nah, Ibnu Hazm mengatakan yang demikian ini itu dasarnya hadis Rabi' bintu Muawid dan juga hadis Aisyah tadi. Ini juga dipakai dalil oleh sebagian orang-orang sekarang, tuh Ibnu Hazm membolehkan semisal ini. Memang kalamnya Ibnu Hazm kan umum kan, tidaklah halal jual beli gambar kecuali gambar itu untuk mainan anak-anak. Berarti menunjukkan gambar itu boleh kalau itu untuk mainan anak-anak. Selain itu enggak boleh kan gitu kan? Nah, begitu Pak ya. Kemudian juga Ibnu Hajar rahmatullah alaih juga memberikan penjelasan bahwasanya jawaz ittikhad suwaril banat wal'ab, boleh membikin gambar-gambar untuk anak-anak dan untuk mainannya anak-anak. Dasarnya Ibnu Hajar ngomong semisal ini adalah apa? Dari hadis tadi. Dari hadis tadi. Berarti kalau gambar yang itu bentuknya untuk mainan anak-anak itu enggak mengapa. Dan ini penjelasan Ibnu Hajar rahimallahu taala. Jelas? Nah, begitu pula penjelasan Imam Al-Qadhi Iyad rahimallahu taala senada dengan penjelasan apa? Hah? Penjelasan apa? Penjelasannya Ibnu Hajar rahmatullahi alaih. Dan masih banyak lagi, Pak. Tapi itu semua akwal para ulama, yang inti pokok pembahasannya adalah hadis tadi. Nah, supaya kita paham, kita supaya kita enggak terlalu lari kemana-mana kan Pak, langsung kita lari ke pokok. Fama huwa al-ihin, yang tertera dalam hadis itu. apakah itu golean ataukah tidak. Ini yang kita pentingkan di sini. Mafhum? Baik. Secara bahasa, al-ihin itu adalah jenis gambar tapi minasuf, dari kain wol. Dari kain wol. Kemudian berarti kalau kita bisa pahami, itu bentuknya gambar tapi dari kain, yang tidak nampak hidungnya, mulutnya. Gimana bisa nampak dari kain, Pak? Dibuntel-buntel, ya mungkin atasnya bundar gitu aja, Pak ya. Yang itu memang enggak nampak, mirip sekali kayak apa, kayak golek. Kalau golek itu, Pak, itu jelas menungso, itu persis menungso dari plastik, dan ini adalah dari kain. Maka kalau memang bentuk gambarnya dari kain sebagaimana mangsuso dari nas, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi jangan diperlebar. Jangan diperlebar. Karena kaidah usul, yang namanya asal bentuk gambar yang bernyawa, bagaimanapun keadaannya, itu hukumnya haram. Cuma ada hadis Aisyah atau Rabi ibnu Bintu Muawid, itu namanya rukso. Dan rukso itu hanya sebatas yang datang dengan nas. Gak boleh kita bawa lebih umum, itu kaidahnya. Walihada Imam Musangkiti rahimahullah ta'ala memberikan bab di dalam Adwa'ul Bayan, qal anna rukhsata la tata'addadu ila ghairiha, yang namanya rukhsa itu enggak mungkin dioperasionalkan kepada yang lain, akan tetapi terfokus kepada zat itu saja, itu namanya rukhsa. Berarti kalau kita ambil keterangan tadi, kita katakan boleh orang itu bermain dengan gambar, tapi gambarnya harus dari kain sebagaimana mantuknya hadis, nasnya hadis. Gak boleh permainan anak yang itu gambar, ima dari kertas ataukah dari apa? Hah? Dari plastik atau dari yang lain, gak boleh. Tetap itu terkategorikan gambar walaupun itu mainannya anak. Mafungan, Pak ya? Karena sebagian manusia itu memahami boleh apapun bentuknya, apapun bentuknya, yang penting untuk mainannya anak. Dan ini gak bisa lemutlak. Nanti aku beli patung kecil-kecilan, Pak, ini kan gue antum mainan anak-anak piye. Lah pilihan. Gak bisa, semisal yang demikian ini gak bisa. Berarti nanti akan ada bentuk menggampangkan dalam bab apapun bentuknya, sepenting kanggo mainan kok gak apa-apa lah, ruwet masalahnya nanti. Ya, jadi enggak bisa kayak membelikan anak terus apa jenenge dari kain, dari plastik yang apa Batman atau apa? Ya sembulah ngono kula. Sing mana itu jelas-jelas bentuknya manusia, gambar itu. Mau diapain lagi? Dan asal hukum gambar enggak boleh, karena ini jelas bukan hanya foto, gambar ini, Pak. Ini gambar ini, bukan foto malahan, kan? Ini gambar. Iya kan, mau diapain lagi coba? Kalau foto masih ada pembahasan lebih lanjut kan. Ini wis gambar, ini gambar yang dibikin oleh manusia dari plastikan itu. Dan itu untuk main anak-anak katanya. Tapi kan gambar. Kalau kita ingin mencontoh sebagaimana Nabi dan para sahabat yang membuat, ya dari apa, dari mana? Dari kain, gak ada masalah. Tapi ya gak laku, Pak, dari kain, Pak. Gak menarik kan? Iya, menarik dari kain, Pak. Iya, enggak menarik. Ya udah ada tangannya. Ya kayak tangan apa yo. Ini kiwae. Ya gimana bentuk manusianya? Bundel ini enggak bundar. Enggak asik kan? Tapi begitu maksudnya dalam hadis. Lah itulah yang harus difahami, Pak, barakallahu fikum. Kemudian seterusnya, bagaimana hukum gambar yang itu dihinakan? Kayak di karpet dihinakan. Terus di mana, di koset yang itu dihinakan ada gambarnya, apakah ini boleh ataukah tidak? Boleh, Pak ya? Boleh ya? Maksud kami boleh, Pak ya? Yakin, Pak? Dasarnya mana, Pak? Lajul da'imah, Pak. Dia sebutkan dalilnya enggak, Pak? Ya? Jadikan bantal ya. Ayo, gimana Pak kalau andai kata pertanyaan saya selanjutnya ada perempuan cuantik, Pak. Gambar cuantik kan, Pak ya. Wis dibikin bantal, Pak, tapi saya ayu piye, Pak? Masih panjang ini kan. Ini masih panjang lho, Pak, ini, Pak. Kesimpulannya kita akan sebutkan hadis dulu, Pak ya, biar nanti enak. Kalau kita sebutkan hadisnya nanti bagaimana pembahasan para ulama nanti enak. Ini setelah jam berapa ini? Udah mau isak? Hah? Udah mau isak? Tayyip sampai di sini dulu insya Allah. Panjang lagi. Ini udah berapa menit, Pak? Sebentar lagi. Iya. Ya udah, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.